Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 296. Kitab Adab Berjalan Jauh atau Bermusyafir. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. Telah sunyilah negeri sekarang dari yang demikian. Urusan keagamaan semuanya telah rusak dan lemah. Selain tasawuf. Tasawuf itu telah tersapu secara keseluruhan dan telah batil. Karena ilmu pengetahuan itu tidak terbenam. Orang yang berilmu atau alim, walaupun ia orang berilmu yang jahat atau pula maksud, maka sesungguhnya kerusakannya adalah pada tindak tanduknya, tidak pada ilmu pengetahuannya. Maka ia tetap sebagai seorang yang berilmu atau orang alim, yang tiada berbuat menurut ilmunya. Amalan itu lain dari ilmu. Adapun tasawuf, ialah ibarat dari menjuruskan hati kepada Allah Ta'ala dan memandang hina selain Allah. Hasilnya kembali kepada amalan hati dan anggota badan. Manakala telah rusak amal perbuatan, niscaya hilanglah pokok. Dan pada perjalanan jauh orang-orang sufi itu, ada pandangan bagi ulama-ulama fikih, di mana perjalanan itu meletihkan diri, tankan, bahwa perjalanan orang-orang tasawuf itu dilarang. Tetapi yang betul pada kami ialah bahwa menghukumkannya dengan dibolehkan atau ibahah. Bahwa kesenangan yang diperoleh mereka ialah memperoleh kelegaan dari bencana, menganggur dengan menyaksikan berbagai negeri. Dan kesenangan ini walaupun dia itu buruk, maka jiwa orang-orang yang bergerak untuk kesenangan ini juga buruk. Dan tiada mengapa menelahkan hewan buruk untuk kesenangan buruk yang layak dan yang kembali kepadanya. Maka ia memperoleh kesakitan dan kelezatan. Dan fatwa itu menghendaki penghancuran orang awam pada pekerjaan-pekerjaan mubah yang tidak ada manfaat dan mandorot padanya. Maka orang-orang yang mengembara dalam hal yang tidak penting pada agama dan dunia, tetapi untuk kesenangan semata-mata di dalam negeri-negeri yang dikunjungi, adalah seperti binatang ternak yang pulang pergi di padang Sahara. Maka tiada mengapalah pengembaraan mereka itu, selama mereka mencegah kejahatannya pada manusia, dan tidak meragukan orang banyak tentang tingkah lakunya. Sesungguhnya kemaksiatan mereka ialah pada meragukan itu dan meminta-minta atas nama tasawuf. Dan memakan harta wakaf yang diwakafkan kepada orang sufi. Karena yang dimaksudkan dengan orang sufi ialah orang soleh, adil, jujur pada agamanya, serta sifat-sifat yang lain di belakang kesolehannya itu. Dan sekurang-kurang sifat keadaan mereka tadi ialah memakan harta sultan atau penguasa. Dan memakan harta haram itu termasuk dosa besar. Maka tidak ada padanya lagi keadilan dan kesolehan serta memakan haram. Jikalau dapatlah digambarkan orang sufi yang fasik, niscaya dapat pula digambarkan orang sufi yang kafir dan ahli fikih yang beragama Yahudi. Dan sebagaimana ahli fikih atau faqih itu dimaksudkan seorang muslim tertentu, maka seorang sufi pun dimaksudkan seorang adil tertentu, yang tidak teledor pada agamanya di atas kadar yang menghasilkan keadilan. Begitu pula orang yang memandang kepada zahiriyah mereka dan tidak mengenal batiniahnya, dan memberikan kepada mereka itu hartanya, di atas jalan mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Ta'ala, niscaya haramlah mereka itu mengambilnya, dan adalah yang dimakan mereka itu haram. Dan yang aku maksudkan ialah apabila yang memberi itu dimana jikalau diketahui batinnya keadaan mereka, niscaya tidaklah diberikannya. Maka mengambilkan harta dengan mendohirkan ketasawufan tanpa bersifat dengan hakikat ketasawufan yang sebenarnya adalah seperti mengambil harta itu dengan mendohirkan keturunan Rasulullah SAW atas jalan mendakwakan dirinya keturunan Nabi SAW. Dan barang siapa mendakwakan dirinya keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan dia itu membohong, dan ia diberikan oleh seorang muslim harta kepadanya karena kecintaannya kepada keluarga Nabi SAW, dan jika yang memberi itu mengetahui bahwa yang menerima itu berdusta, niscaya tidak akan diberikan sedikit pun. Maka mengambilkan di atas cara yang demikian itu haram. Begitu pula orang sufi. Dan karena itulah, orang-orang yang berhati-hati menjaga diri pada memakan dengan nama agama. Sesungguhnya, orang yang bersangatan berhati-hati untuk agamanya, senantiasalah pada batinnya berhati-hati untuk agamanya. Senantiasalah pada batinnya hal-hal yang harus ditutup aurat, yang jikalau terbukalah bagi orang yang ingin menolongnya, niscaya lemahlah keinginan orang itu untuk menolong. Maka tidak dapat dibantah adalah mereka itu tidak membeli sesuatu oleh mereka itu sendiri, karena takut nanti mereka itu dimaafkan atau tidak diminta harga atau dikurangi karena keagamaan mereka. Maka jadilah mereka itu memakan disebabkan agama. Mereka itu mewakilkan kepada orang yang akan membelikan untuk mereka, dan mereka mensyaratkan kepada orang yang diwakilkan itu bahwa tidak menerangkan untuk siapa dibelinya barang itu. Ya, sesungguhnya halal mengambil apa yang diberikan orang karena agama. Apabila yang mengambil itu, jikalau yang memberi mengetahui batinnya akan apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala, niscaya tidaklah yang demikian itu membawa kelemahan pendapatnya tentang orang itu. Dan orang yang berakal lagi sadar itu mengetahui dari dirinya sendiri bahwa yang demikian itu terlarang atau soal besar. Dan orang yang tertipu, yang bodoh tentang dirinya adalah lebih layak bahwa ia bodoh tentang urusan agamanya. Maka sesungguhnya barang yang terdekat pada bentuknya ialah hatinya. Apabila tersembunyi padanya keadaan hatinya, maka bagaimanakah terbuka baginya yang lain? Orang yang mengenal akan hakikat ini, niscaya sudah pasti tidak akan makan selain dari usahanya sendiri, supaya ia terpelihara dari mara bahaya ini. Atau ia tidak akan makan selain dari harta orang yang diketahuinya dengan pasti bahwa jikalau terbukalah bagi orang itu batinnya yang tersembunyi, niscaya tidak mencegah yang demikian kepada orang itu untuk menolongnya. Jikalau diperlukan oleh orang yang mencari yang halal dan orang yang menghendaki yang jalan akhirat kepada mengambil harta orang lain, maka hendaklah ditegaskannya dan dikatakannya kepada orang yang punya harta itu. Sesungguhnya jikalau engkau memberikan kepadaku karena sesuatu yang engkau percaya padaku dari hal agama, maka tidaklah aku berhak yang demikian. Dan jikalau Allah Ta'ala menyingkapkan yang tertutup padaku, niscaya engkau tidak akan melihat aku dengan mata perhormatan. Bahkan engkau berkepercayaan bahwa aku adalah makhluk yang terjahat dari orang-orang yang jahat. Maka jikalau diberikannya juga serta yang demikian, maka hendaklah diambilnya. Sesungguhnya, kadang-kadang orang itu suka kepada akan keadaan yang begini, yaitu pengakuan terhadap diri sendiri dengan kelemahan agama dan tidak berhaknya apa yang akan diambil itu. Tetapi di sini pengicuhan bagi diri sendiri yang nyata dan penipuan. maka hendaklah diperhatikan. Yaitu, kadang-kadang ia mengatakan demikian untuk menzahirkan bahwa ia menyerupai dengan orang-orang soleh tentang mencela dan menghinakan diri dan memandang dengan mata cacian dan hinaan. Maka adalah perkataan itu berbentuk cacian dan hinaan, sedang batin dan jiwanya adalah berbentuk pujian dan sanjungan. Maka berapa banyak orang yang mencela dirinya sendiri, padahal ia memujinya dengan mata celaan. Mencela diri dalam khilwah serta sendirian adalah terpuji. Adapun mencela diri di hadapan orang banyak, maka adalah riya sebenarnya. Kecuali apabila ia membuat yang demikian dengan cara yang mendatangkan keyakinan bagi pendengar bahwa ia telah berbuat dosa dan mengakui dosa itu. Dan yang demikian termasuk mungkin memahamkannya dengan pertanda keadaan. Dan mungkin meragukannya dengan pertanda keadaan. Dan orang yang benar di antara ia sendiri dan Allah Ta'ala mengetahui bahwa penipuannya akan mustahil. Maka tiada sukar padanya menjaga diri daripada hal-hal yang seperti demikian. Maka inilah yang merupakan perkataan tentang bermacam-macam safar. Niat orang yang melakukan safar atau orang yang bermusafir dan keutamaan safar. Pasal kedua. Tentang adab orang yang bermusafir dari permulaan keberangkatannya sampai kepada penghabisan kembalinya. Yaitu ada 11 perkara. Pertama, dimulai dengan mengembalikan segala hak orang yang diambil dengan kezaliman, membayar utang-utang dan menyediakan perbelanjaan untuk orang yang harus dibelanjainya, dan mengembalikan segala simpanan orang kalau ada padanya, dan tidak diambilnya untuk perbekalan dalam perjalanan selain yang halal dan baik. Hendaklah perbekalan itu dibawa sekedar yang dapat melapangkan kesulitan bagi teman-temannya. Ibnu Umar berkata, setengah daripada kemuliaan seseorang ialah baik perbekalannya dalam perjalanan atau safarnya. Tidak boleh tidak dalam perjalanan itu perkataan yang baik, memberikan makanan kepada orang yang mendapatkan kemuliaan budi dalam perjalanan. Sesungguhnya perjalanan itu mengeluarkan segala yang tersembunyi di dalam batin. Siapa yang baik untuk menjadi teman dalam perjalanan, niscaya ia baik untuk menjadi teman di tempat sendiri atau tidak dalam perjalanan. Kadang-kadang baik di tempat sendiri, orang yang tidak baik dalam perjalanan. Dan karena itulah dikatakan, apabila seseorang dipujikan oleh orang-orang yang bergaul dengan dia di tempat tinggalnya dan oleh teman-temannya dalam perjalanan, maka janganlah kamu ragu-ragu tentang baiknya. Safar adalah setengah dari sebab-sebab yang membosankan. Orang yang baik budi pekertinya pada waktu yang membosankan adalah orang yang baik budi. Kalau tidak demikian, maka ketika memberi pertolongan yang bersesuaian dengan maksud, niscaya sedikitlah menampakkan keburukan budi. Sesungguhnya ada yang mengatakan, 3 orang tidak dicaci pada keadaan yang membosankan, yaitu orang yang berpuasa, orang yang sakit, dan orang yang bermusafir. Kesempurnaan baik budi orang yang bermusafir itu ialah berbuat baik kepada pelayannya, menolong teman-teman dengan segala kemungkinan, dan berbelas kasihan kepada semua orang yang berkeputusan dengan tidak melewatinya, kecuali dengan memberi pertolongan, kendaraan, atau perbekalan, atau berhenti karenanya. Kesempurnaan yang demikian dengan teman-teman ialah dengan bersendagurau dan berbaik-baikan pada sebagian waktu tanpa ada kekejian dan kemaksiatan. Dan tidaklah yang demikian itu untuk obat kejemuan dan kesukaran safar. Kedua, bahwa ia memilih teman. Maka janganlah keluar sendirian. Yang pertama, teman, kemudian jalan yang akan ditempuh dalam perjalanan. Hendaklah teman itu orang yang menolongnya kepada agama. Maka teman itu yang akan mengingatkannya apabila ia lupa. Yang akan menolong dan membantunya apabila ia ingat. Sesungguhnya manusia itu adalah menurut agama temannya. Dan orang tidak dikenal kecuali dengan temannya. Nabi SAW melarang bermusafir sendirian. Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar. Dan bersabda, As-salasatu nafarun. Artinya, tiga orang itu satu kumpulan. Dan bersabda pula, apabila kamu tiga orang dalam perjalanan, maka angkatlah seorang menjadi kepala. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud. Berbuat demikian dan mengatakan, inilah amir atau kepala kami yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Al-Bazzar dan Al-Hakim dari Umar. Hendaklah diangkat menjadi kepala yang terbaik akhlaknya, yang lebih belas kasihan kepada teman, yang lebih cepat bertindak mengutamakan orang lain dan mencari persetujuan teman. Sesungguhnya diperlukan kepada kepala atau amir karena pendapat-pendapat itu berlainan pada menentukan tempat, jalan, kemuslihatan perjalanan, dan tidak ada aturan selain pada sendirian. Dan tidak ada kerusakan selain pada banyak orang. Dan sesungguhnya teraturlah urusan alam ini, karena yang mengatur semuanya adalah Esa. Firman Allah, Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Artinya, jikalau ada pada langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya rusaklah keduanya. Surat Al-Anbiya ayat 22. Manakala yang mengatur itu Esa, niscaya teraturlah urusan pengaturan. Dan apabila banyak yang mengatur, niscaya rusaklah urusan aturan. Niscaya rusaklah urusan di tempat sendiri dan di perjalanan. Hanya di tempat penetapan atau tempat berdomisili, tidaklah kosong dari kepala umum atau amir am, seperti kepala kampung, dan kepala khusus atau amir khos, seperti pemimpin rumah tangga. Pun perjalanan safar, maka tidaklah tertentu padanya seorang kepala atau amir, melainkan dengan pengangkatan. Karena itulah pengangkatan kepala itu wajib, supaya terkumpullah segala pendapat yang bercerai-berai. Kemudian, menjadi keharusan atas kepala bahwa ia tidak memperhatikan selain untuk kepentingan orang banyak, dan menjadikan dirinya untuk penjagaan mereka, sebagaimana dinukilkan dari Abdullah Al-Maruzi, bahwa ia ditemani oleh Abu Ali Ar-Ribati. Lalu ia bertanya, bahwa engkau yang menjadi kepala atau aku? Abu Ali Ar-Ribati menjawab, engkau. Maka senantiasalah Abdullah memikul perbekalan untuk dirinya sendiri dan untuk Abu Ali di atas punggungnya. Pada suatu malam, turunlah hujan. Lalu Abdullah berdiri sepanjang malam pada kepala temannya. Dan pada tangannya kain, di mana ia mencegah hujan daripada temannya itu. Setiap kali Abu Ali Ar-Ribati berkata kepadanya, Hai Abdullah, jangan engkau berbuat demikian. Lalu Abdullah menjawab, apakah tidak engkau mengatakan, bahwa pimpinan diserahkan kepadaku, maka janganlah engkau menetapkan sesuka hatimu atas diriku, dan janganlah engkau menarik perkataanmu. Sehingga berkatalah Abu Ali, aku ingin bahwa aku mati, dan tidak mengatakan kepada Abdullah, engkau kepala. Maka demikianlah seyogianya kepala itu. Dan Nabi SAW bersabda, khairul ashabi arba'ah, sebaik-baik teman itu 4 orang. Diriwayatkan Abu Dawud dan lain-lain dari Ibnu Abbas. Penentuan 4 di antara bilangan-bilangan yang lain itu tidak boleh tidak. Padanya ada faedah. Dan yang membekas pada pemikiran, ialah bahwa seorang musafir itu tidaklah terlepas dari seorang laki-laki yang memerlukan kepada pemeliharaan dan dari keperluan yang selalu diperlukannya. Jikalau mereka itu 3 orang, niscaya adalah yang mengurus keperluan kesana kemari seorang. Maka ia kesana kemari dalam perjalanan itu tanpa teman, sehingga ia tidak terlepas daripada bahaya dan daripada kebencian hati, karena ketiadaan kejinakan hati teman. Jikalau yang kesana kemari mengurus keperluan itu 2 orang, niscaya yang menjadi penjaga bagi orang itu 1 orang. Maka tidak juga ia terlepas daripada bahaya dan daripada kebencian dada atau sesak pikiran. Jadi, kurang dari 4 orang tidaklah menyempurnakan maksud. Dan di atas dari 4 orang adalah lebih baik. Maka mereka tiada menghimpunkan oleh suatu ikatan. Maka tiadalah terjalin di antara mereka kasih mengasihi. Karena orang kelima itu lebih daripada yang diperlukan. Dan orang yang tiada diperlukan itu tidaklah menjurus cita-cita kepadanya. Lalu tiadalah sempurna persahabatan bersama dia. Ya, pada banyaknya teman-teman itu ada faedahnya untuk keamanan daripada segala yang ditakuti. Tetapi 4 orang adalah lebih baik bagi persahabatan khusus, tidak bagi persahabatan umum. Berapa banyak teman di jalan ketika banyaknya teman yang tidak bercakap-cakap dan tidak bercampur baur sampai kepada akhir perjalanan, karena tidak diperlukan padanya. 3, mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman di tempat, kepada keluarga, dan handai tolan. Dan hendaklah mendoa ketika berpisah itu dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setengah mereka itu berkata, aku menemani Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari Makkah ke Madinah. Dijagakan Allah kiranya Madinah itu. Tatkala aku bermaksud berpisah dengan dia, lalu ia mengucapkan kata-kata perpisahan kepadaku dan berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Luqman berkata bahwa Allah Ta'ala apabila menerima simpanan akan sesuatu, niscaya dipeliharakannya. Dan aku menyimpankan pada Allah agamamu, amanahmu, dan segala kesudahan amalanmu. Diriwayatkan An-Nasa'i dan Abu Dawud. Zaid bin Arqam meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, apabila bermaksud seseorang dari kamu bermusafir, maka hendaklah mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan barokah baginya pada doa mereka itu. Diriwayatkan Al-Kharaiti dari Zaid bin Arqam. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari neneknya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mengucapkan selamat jalan kepada seseorang, bersabda, diperbekali engkau kiranya oleh Allah dengan takwa, diampunkannya dosa engkau, dan dihadapkannya engkau kepada kebajikan. kemana saja engkau menuju. Diriwayatkan Al-Kharaiti dan Al-Muhammili. Inilah doa yang tinggal untuk orang yang diucapkan selamat jalan. Musa bin Wardan berkata, Aku datangi Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana aku mengucapkan selamat tinggal kepadanya untuk perjalanan yang aku maksudkan. Lalu beliau berkata, apakah tidak aku ajarkan kamu, wahai anak saudaraku, sesuatu yang telah diajarkan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan kata perpisahan? Maka aku menjawab, belum. Maka beliau menyambung, katakanlah, aku pertaruhkan engkau pada Allah yang tidaklah hilang segala pertaruhan padanya. Diriwayatkan Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku bermaksud bermusafir, maka berilah nasihat kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah, diberilah kiranya perbekalan takwa kepada engkau oleh Allah, diampunkannya dosa engkau, dihadapkannya engkau kepada kebajikan kemana saja engkau berada atau di mana saja engkau berada. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Perawi hadis ini ragu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kemana saja atau di mana saja. Seyogyalah apabila mempertaruhkan kepada Allah Ta'ala apa yang ditinggalkan, bahwa dipertaruhkannya keseluruhan tidak ditentukan secara khusus. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu memberikan kepada orang banyak bermacam-macam pemberian bagi mereka. Ketika datang kepadanya seorang laki-laki bersama putranya, lalu Umar berkata kepada orang itu, belum pernah aku melihat seseorang yang serupa dengan seseorang dari anak ini dengan engkau. Lalu orang itu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, akan aku terangkan kepada engkau tentang anak ini sesuatu, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya aku bermaksud bermusafir dan ibunya waktu itu sedang mengandung. Maka ibunya mengatakan, engkau pergi dan meninggalkan aku dalam keadaan yang begini. Lalu aku menjawab, aku pertaruhkan kepada Allah apa yang dalam perut engkau. Lalu aku pergi. Kemudian aku kembali. Rupanya ibunya telah meninggal dunia. Maka duduklah kami bercakap-cakap. Tiba-tiba kelihatan api di atas kuburnya. Lalu aku bertanya kepada orang banyak, apakah api itu? Orang banyak menjawab, api itu dari kuburan si Anu, di mana kami melihatnya tiap-tiap malam. Maka aku menyambung, demi Allah, sesungguhnya wanita itu selalu berpuasa dan menegakkan sholat. Lalu aku mengambil cangkul pergi sehingga sampailah kami di kuburan itu. Lalu kami gali. Tiba-tiba kelihatan pelita. Dan tiba-tiba budak kecil ini merangkak-rangkak. Maka orang mengatakan kepadaku, bahwa ini adalah pertaruhanmu atau simpananmu. Jikalau engkau mempertaruhkan ibunya, niscaya engkau akan mendapatinya. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya budak ini amat serupa dengan engkau dibandingkan burung gagak dengan burung gagak. Keempat, bahwa ia mengerjakan sholat sebelum bermusafir selaku sholat istikharah atau sholat memohonkan kebajikan kepada Tuhan, sebagaimana telah kami terangkan pada kitab sholat. Dan waktu keluar untuk safar itu dikerjakan sholat karena safar. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Sesungguhnya aku bernazar akan bermusafir. Dan telah aku tuliskan wasiatku. Maka kepada siapakah dari orang tiga aku serahkan wasiat itu? Kepada putraku atau kepada saudaraku atau ayahku?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tiadalah seorang hamba meninggalkan pada keluarganya suatu peninggalan yang lebih disukai Allah daripada 4 rakaat sholat yang dikerjakannya di rumahnya apabila ia telah mengikatkan kain-kain perjalanannya. Ia membaca pada rakaat itu surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Kemudian ia membaca doa yang artinya, 'Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku menghampirkan diriku kepadamu dengan sholat 4 rakaat ini. Maka gantikanlah akan aku dengan dia pada keluargaku dan hartaku.' Maka sholat 4 rakaat itu menjadi khalifah atau penggantinya pada keluarganya dan hartanya. Dan penjagaan keliling rumahnya sampai ia kembali kepada keluarganya." Diriwayatkan Al-Haraiti. 5. Apabila telah berada di pintu rumah, maka hendaklah membaca yang artinya, "Dengan nama Allah, aku menyerah diri atau bertawak dengan Allah, wahai Tuhan. Aku berlindung dengan Engkau bahwa aku akan menyesatkan atau aku disesatkan, bahwa aku akan memperosokkan orang atau aku diperosokkan orang, bahwa aku akan mendzalimi orang atau aku dizalimi orang, bahwa aku akan membodohi orang atau aku dibodohi orang." Apabila ia berjalan, lalu membaca doa yang artinya, "Wahai Allah, Tuhanku, dengan Engkau aku berkembang, kepada Engkau aku bertawakal, dengan Engkau aku berpegang, dan kepada Engkau aku menghadapkan wajahku. Wahai Allah, Tuhanku, Engkaulah kepercayaanku dan Engkaulah harapanku. Maka cukupkanlah akan aku apa yang penting bagiku dan apa yang tidak aku pentingkan, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Muliakanlah tetangga Engkau, mulialah tetangga Engkau dan agunglah pujian bagi Engkau. Dan tiadalah Tuhan selain Engkau, wahai Allah Tuhanku. Anugerailah bagiku perkekalan takwa, ampunilah dosaku, dan hadapkanlah aku kepada kebajikan, kemana saja aku menghadap." Hendaklah doa ini dibaca pada tiap-tiap tempat di mana ia akan berangkat dari tempat itu. Apabila telah mengendarai kendaraan, maka hendaklah dibaca.